Hukum bacaan lam ta'rif. Hukum bacaan lam ta'rif terdiri dari dua macam, yaitu 1. Alif lam komariah, 2. Alif lam syamsiah.